Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man ihtada bihuda wattaba'athara ila yaumiddin amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwah, kaum muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita masih pada surat Al-Hasr di akhir-akhir terakhir yang telah kita bahas adalah ayat yang ke-18 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, dan ayat apabila dimulai dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman, maka ini adalah ayat yang penting untuk diperhatikan. Dan ayat jika dimulai dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman, maka ini merupakan konsekuensi keimanan. Seakan-akan Allah mengatakan, jika kalian benar-benar beriman, laksanakan kandungan ayat yang mulia ini. Kalau itu sebuah perintah, maka laksanakanlah. Kalau itu suatu larangan, maka tinggalkanlah. Jika kalian tidak melaksanakan kandungan ayat ini, maka berarti ada yang tak beres pada keimanan kalian. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Dan makna takwa kepada Allah, yakni melindungi diri kita, membentengi diri kita dari azab Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ya. Kemudian wal tandur nafsum ma qaddamat lihat, hendaknya masing-masing jiwa mempersiapkan apa yang telah dia perbuat untuk hari esok. Yani hendaknya bagi masing-masing kita introspeksi diri kita. Apa yang sudah kita siapkan? Bekal apa yang telah kita siapkan untuk hari esok? Dan yang dimaksud dengan hari esok adalah hari kiamat. Ini apa yang sudah kita persiapkan? Ya, bekal apa yang sudah kita persiapkan untuk hari kiamat nanti, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita berdiri di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang perlu kita pikirkan. Ya. Oleh karenanya, orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan bekal untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi alaihi salatu wasalam ketika beliau pernah ditanya, ayyul mu'minina aqyas, wahai Rasulullah, siapakah orang yang beriman yang cerdas itu? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsaruhum dzikran lil mauti wa aktsaruhum isti'dadan lima ba'da, yaitu orang yang sering mengingat kematian dan paling bersemangat mempersiapkan bekal untuk setelah kematian. Inilah orang-orang yang cerdas, karena dia ngerti bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Dunia ini hanya hina dan fana. Kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang hakiki adalah kehidupan di akhirat sana. Walal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Oleh karenanya ayat ini memberikan pelajaran penting bagi kita semuanya, agar kita introspeksi diri, agar kita mengevaluasi diri kita, agar kita muhasabah ya terhadap diri kita sebelum nanti kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an pernah mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, yaitu introspeksi diri kalian, evaluasi diri kalian. Kalau seorang pengusaha, seorang pedagang, dia akan evaluasi tentang dagangannya, tentang usahanya, apakah dia untung ataukah rugi. Begitu juga diri kita, hendaknya kita mengevaluasi apakah kita untung dengan pahala-pahala yang telah kita kumpulkan, ataukah kita rugi ya karena kita telah menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan kepada kita ya. Nah, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Diulang lagi, tadi sudah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Diulang lagi oleh Allah, menunjukkan kepada kita betapa pentingnya wasiat takwa. Dan di dalam Al-Quran, perintah untuk bertakwa, keutamaan bertakwa ini banyak sekali. Sampai disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau punya buku Fadhailut Taqwa fil Quran, keutamaan takwa dalam Quran saja. Itu dalam Quran saja. Itu ya lebih dari 200-an. Itu baru dalam Quran, belum dalam hadis. Oleh karenanya menunjukkan kepada kita bahwa takwa ini sangat penting sekali. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kita semuanya untuk bertakwa juga kepada orang-orang sebelum kita. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 131. Walaqad wassayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Dan sungguh kami telah wasiatkan kepada orang-orang yang telah kami beri Alkitab, ya, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani sebelum kalian yang diberi kitab Taurat, Injil, dan kami wasiatkan kepada kalian juga anit taqwa, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah, melindungi diri kita dari azab Allah dengan melaksanakan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Dan ini ayyuhal ikhwah wal akhwat kaum muslimin, lebih ditekankan lagi di zaman-zaman fitnah, yaitu hendaknya bagi kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah di saat-saat apa? Fitnah. Talq ibn Habib ketika terjadi fitnah pada zamannya, fitnah pemberontakan Ibn al-Ashash, maka beliau mengatakan, mewasiatkan kepada manusia, idza waqa'atil fitnah fadra'uha bitaqwallah. Jika terjadi suatu fitnah, kekacauan, huru-hara, maka tangkislah dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena huru-hara, demikian juga kekacauan yang ada di suatu negara, kezaliman para pemimpin, ketidakadilan dan sebagainya, itu adalah karena dosa-dosa hamba. Maka jika kita ingin ya keluar dari fitnah tersebut, caranya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita semuanya di saat-saat fitnah untuk menyibukkan diri kita dengan ibadah. Kata Nabi dalam riwayat Muslim, al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya. Ibadah di saat-saat fitnah, kekacauan, itu adalah pahalanya seperti hijrah kepadaku. Kepadaku, yakni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini saya tekankan di hari-hari ini, mari kita banyak berdoa, banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hari-hari ini adalah hari-hari ujian bagi ya kita semuanya, terutama yang di Indonesia, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ya, diuji keimanan kita, diuji ketakwaan kita, diuji ibadah kita, doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ingat, kualitas kita menentukan kualitas pemimpin kita. Kama takunu yuwalla alaikum. Ya, bagaimanapun kualitas kalian, itulah kualitas pemimpin kalian. Pemimpin potret dari rakyatnya. Kalau kita ingin pemimpin yang baik, jadilah rakyat yang baik. Ya, al-jaza'u min jinsil amal. Ya, balasan itu tergantung kepada amal perbuatan. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Apapun itu, ma dalam bahasa Arab itu adalah menunjukkan umum. Oleh karenanya, ayat ini setelah perintah takwa dua kali ditutup oleh Allah dengan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apapun yang kalian lakukan. Ini mengandung janji dan ancaman. Janji untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh, yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Allah akan membalas perbuatan kalian. Ya, Allah tidak akan menyia-nyiakan perbuatan kalian sekecil apapun itu. فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ya, barang siapa yang melakukan amal kebajikan sekecil apapun itu, dia akan melihat balasannya. Sebagaimana sebaliknya, siapa yang melakukan amal keburukan sekecil apapun itu, dia akan melihat balasannya. Semuanya ada totalannya, semuanya ada hitungannya, semuanya ada hisabnya dan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayat ini juga merupakan ancaman bagi orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi orang-orang yang menyelisihi perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah mengetahui perbuatan kalian. Walaupun semua orang tidak ada yang melihat, walaupun semua orang tidak ada yang merekam, ya, tapi catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segalanya. Dan ini penting. Ya, penting untuk kita tanamkan wasiat takwa, muhasabah. Demikian juga merasa senantiasa diawasi oleh Allah SWT, ini penting. Ya, untuk kita tingkatkan lebih-lebih hari-hari ini. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, banyak berdoa kepada Allah, banyak bermunajat kepada Allah SWT. Ya, karena banyak tantangannya. Ya, banyak serangan fajar, sogok, ya, banyak iming-iming dan sebagainya. Ya, kecerdasan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata sahabat Amr ibn al-As, beliau mengatakan, "Laisal faqihu man ya'rifu syarra minal khairi, innal faqiha man ya'rifu khaira syarrain." Kata sahabat Amr ibn al-As, bukanlah orang yang cerdas itu orang yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Bukan itu yang cerdas. Tapi orang yang cerdas adalah orang yang bisa membedakan apa yang terbaik di antara dua yang terburuk. Jadi kalau cuma bisa membedakan ini baik, ini buruk, itu gampang. Banyak orang bisa. Ya, banyak orang yang bisa. Kalau cuma membedakan halal haram, ya, zina haram, salat salat itu diperintahkan, banyak orang yang bisa. Tapi orang yang bisa menimbang ini adalah yang terbaik dari yang ada, ini yang butuh kecerdasan, butuh pengalaman, ya, butuh kecerdikan, ya. Oleh karenanya, hendaknya bagi seorang hamba menjadi orang-orang yang cerdas, ya, sehingga dia tidak terjatuh dalam lubang untuk kedua kalinya. La yuldahul mu'minu fi juhrin marratain. Orang yang beriman itu, dia tidak disengat kala jengking dalam lubang yang sama untuk dua kalinya. Kenapa? Karena dia sudah mengambil pengalaman. Dia cerdas, ya, mengambil pengalaman dari yang sebelumnya. Dia tidak ingin untuk jatuh untuk kedua kalinya. Demikianlah orang yang beriman. Kata Nabi SAW, orang yang beriman itu adalah orang yang cerdas. Ya, menggunakan kecerdasannya. Ya, bukan semata-mata hanya dengan perasaan, tertipu dengan polesan-polesan, tidak. Ya, tetapi dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, ya, apapun pilihan kita, kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk milih untuk tidak milih, itu juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, in wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah kamu berbicara apa yang tidak kamu ketahui. Ya, jangan sampai kita menentukan kalau kita enggak tahu. Ya, pastikan kita betul-betul tahu. Kalau kita enggak tahu, mendingan enggak usah. Ya, karena di sini dibutuhkan ketakwaan, dibutuhkan keimanan, dibutuhkan kecerdasan. Ya, bukan hanya sekedar ya memilih begitu saja. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala takunu kalladzina nasuwaha fa'ansahum anfusahum. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang lupa, seperti orang-orang yang melupakan Allah. Fa'ansahum anfusahum, maka Allah pun melupakan mereka. Ya, ulaika humul fasikun. Mereka itu, yaitu orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah orang-orang yang fasik. Dan makna orang yang fasik, yaitu orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bukan orang yang baik, dia orang yang melenceng, ya, bukan orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat yang selanjutnya ini adalah larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita ini seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Maksudnya lupa kepada Allah bagaimana? Dia tidak ingat kepada Allah SWT. Ya, dia tidak beramal saleh, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dia sering melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan dikira melupakan Allah yakni dia enggak percaya sama Allah, bukan. Jadi makna tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak pernah mengingat kepada Allah dengan amal saleh, enggak pernah berzikir kepada Allah, enggak pernah sholat, ya, enggak pernah melakukan amal-amal ketaatan kepada Allah, bahkan dia terjerumus dalam kubang maksiat dan dosa. Itu berarti kita lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibatnya fa'ansahum anfusahum, Allah pun melupakan mereka. Ya, jadi Allah melupakan mereka dan membuat mereka lupa terhadap diri mereka. Ini makna ayat yang mana ayat ini. Jadi Allah melupakan mereka, yakni meninggalkan mereka sebagai balasan bagi mereka yang telah melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala pun punya sifat lupa. Ya. Lupa dalam arti meninggalkan. Karena lupa itu ada dua makna. Dalam bahasa Arab, nisyan itu memiliki dua arti. Arti yang pertama yaitu lupa dalam artian tidak ingat. Jadi dulu pernah punya apalan terus enggak ingat misalkan. Itu makna yang pertama. Dan ini tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna yang pertama ini tidak mungkin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan siksa kami kalau kami lupa dan kami salah. Jadi enggak ingat, melakukan karena lupa. Ya. Itu tidak mungkin bagi Allah. Allah enggak mungkin dulu ingat terus lupa, itu enggak mungkin. Tapi makna yang kedua yaitu meninggalkan secara sengaja. Itu juga makna dari nisyan. Ya. Dan ini yang dimaksud di dalam ayat-ayat yang menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu apa? Lupa dan melupakan. Ya, yakni meninggalkan mereka dengan sengaja. Oh, ingat, tapi apa? Sengaja membiarkan mereka, meninggalkan mereka karena mereka telah meninggalkan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ingat sama Allah subhanahu wa ta'ala, maka sebagai balasan atas perbuatan mereka, Allah pun meninggalkan mereka. Al-jaza'u min jinsil amal. Ya, karena balasan itu tergantung kepada amal perbuatannya. Dan ini banyak di dalam ayat-ayat, ya, seperti misalkan dalam surat At-Taubah ayat 67 Allah mengatakan nasuwaha fanasiyahum, mereka melupakan Allah maka Allah pun lupa kepada mereka. Lupa maksudnya meninggalkan mereka. Ya, meninggalkan mereka. Dan satu faedah penting ketika kita menetapkan Allah itu lupa dalam artian meninggalkan, jika kita cermati ayat-ayat, ya, yang menetapkan Allah punya sifat lupa di sini dengan makna yang kedua, kita dapati Allah subhanahu wa ta'ala menetapkannya untuk sebagai balasan. Jadi Allah enggak langsung menetapkan Allah melupakan mereka, enggak. Mereka melupakan, Allah pun melupakan mereka. Terus seperti itu. Seperti halnya sifat makar. Ya, wa makarullah. Ya, wa makaru wa makarullah. Mereka membuat makar, Allah pun membuat makar. Jadi mereka dulu, baru kemudian balasannya Allah pun membuat makar. Makanya tidak disebut nama Allah subhanahu wa ta'ala itu al-makir, yang membuat makar, itu enggak ada. Demikian juga di sini an-nasi, Allah itu yang namanya adalah an-nasi, yang lupa misalkan, enggak ada. Itu bukan nama Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah menetapkannya dalam konteks balasan, tidak secara mutlak, tapi sebagai konteks balasan atas perbuatan hambanya yang telah melupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi makna yang pertama, Allah meninggalkan mereka. Kemudian makna yang kedua, Allah membuat mereka lupa terhadap diri mereka. Dan ini sangat berbahaya kalau kita dibuat lupa sama Allah subhanahu wa ta'ala, ya, sehingga gak beramal soleh. Kita dibuat lupa sama Allah subhanahu wa ta'ala terhadap dosa-dosa kita, sehingga gak mau memperbaiki diri, gak mau segera bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, gak mau segera hijrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga arti Allah melupakan mereka, yakni membuat mereka lupa terhadap keadaan mereka, ya, sehingga mereka tidak memperbaiki diri mereka, tidak meningkatkan amal soleh mereka. Ya, ini balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, ya, ulaika humul fasikun, mereka yaitu orang-orang yang melupakan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan mereka sering berbuat maksiat dan dosa kepada Allah. Humul fasikun, mereka adalah orang-orang yang fasik, ya, yaitu orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah, orang-orang yang menerjang larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin kita lupa sama Allah, semakin bertambah kefasikan kita. Maka kefasikan itu juga bertingkat-tingkat. Ya, kefasikan itu bertingkat-tingkat. Makanya dosa juga ada dua macam, ada dosa besar, ada dosa kecil. Ya. Bahkan kekufuran pun bertingkat-tingkat. Kekufuran bertingkat-tingkat. Ada kufrun akbar, ada kufrun asghar. Ya. Nah, sebagaimana keimanan bertingkat-tingkat, begitu juga kefasikan, kekufuran, ya, itu bertingkat-tingkat. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Tidaklah sama penduduk neraka dan penduduk surga, yakni orang-orang yang tinggal di neraka itu enggak sama dengan para penduduk yang di surga. Orang-orang yang kafir, orang-orang munafik, orang-orang fasik yang berada di neraka tentu tidak sama dengan penduduk surga, yaitu orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beramal saleh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu tidak sama. Jadi Allah di sini meniadakan persamaan, mengatakan tidak sama penduduk surga dengan penduduk neraka. Ya, makanya orang kafir sama orang yang beriman beda. Tidak bisa disamakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qalam ayat 35, 36. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin? Apakah kami menjadikan orang muslim itu seperti orang yang kafir? Malakum kaifa tahkumun? Bagaimana kalian berhukum? Bagaimana kalian mengambil keputusan? Demikian juga Allah Subhanahu wa taala meniadakan persamaan antara orang yang berilmu dengan orang yang enggak berilmu. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentu jawabannya tidak sama. Demikian juga Allah tidak menyamakan antara laki dengan perempuan. Walaisad dzakaru kal unsa. Laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Enggak sama, beda. Oleh karenanya, sistem yang menyamakan antara kafir dengan muslim, antara pria dengan wanita, ya, antara orang yang pinter, profesor, cendekiawan, disamakan dengan orang yang bodoh, bahkan lebih parah lagi sekarang, orang yang waras disamakan sama yang gak waras, ini hukum yang zalim, hukum yang zalim, yang bertentangan dengan syariat Islam. Yang bertentangan dengan syariat Islam. Karena Islam tidak menyamakan, seperti itu. Bahkan membedakan. Nah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Ashabul jannati humul faizun." Penduduk surga itulah merekalah orang-orang yang al-faizun, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses. Jadi kalau kita ingin tahu siapa orang-orang yang sukses, orang yang sukses bukan orang yang meraih jabatan, meraih tahta, bukan orang yang banyak harta, bukan orang yang populer namanya di dunia, tetapi orang yang sukses adalah orang yang bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesuksesan yang sesungguhnya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 185. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa yang diselamatkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan oleh Allah ke surga, sungguh dia telah sukses. Jadi ini sukses yang sesungguhnya. Banyak orang zaman sekarang salah menilai kesuksesan. Dianggap orang yang sukses itu adalah orang yang sukses dalam dunia usaha, mungkin sudah jadi pejabat, mungkin dia jadi orang yang terkenal, baru dibilang apa? Sukses. Wah, kamu udah jadi orang. Biasa, udah jadi orang. Sebelumnya berarti belum jadi orang. Baik. Sukses yang sesungguhnya menurut agama adalah orang-orang yang bisa masuk surga. Makanya kalau kita ingin sukses, maka hendaknya bagi kita berlomba-lomba bagaimana caranya untuk bisa meraih surga. Bukan hanya berlomba-lomba dalam dunia, tetapi berlomba-lomba dalam akhirat. Lebih-lebih di hadapan kita sekarang ini ada bulan Ramadan, bulan yang dirindukan, bulan yang penuh berkah. Mari kita jadikan momentum ini untuk mengumpulkan pundi-pundi apa? Pahala. Lupakan hiruk pikuk apa? Politik yang seringkali melalaikan kita dari bulan Ramadan. Orang sekarang sibuk dengan politik, lupa kalau sebentar lagi sudah Ramadan. Lupa mempersiapkan diri kita dengan bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan, yang merupakan gudang pahala bagi kita. Para ulama ussalaf dahulu, mereka mempersiapkan dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan melatih diri mereka sejak sekarang, dengan beramal ibadah, baca Quran, puasa, dilatih sebagai pemanasan. Mereka juga mempersiapkan dengan ilmu, dibaca tentang hukum-hukum tentang puasa, Nah, itu namanya mempersiapkan. Ya, sedangkan kita kurang mempersiapkan, ya, karena sibuk dengan hal yang lainnya yang kurang berfaedah bagi kita. Ya, wa min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la yani. Termasuk kebaikan Islam seorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Yang tidak ada manfaatnya. Maka tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, ya, mari kita sibukkan diri kita dengan hal yang bermanfaat, yaitu ilmu, amal saleh dan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal bagi kita untuk, ya, meraih surga Allah Subhanahu wa taala yang merupakan puncak kesuksesan dan puncak kebahagiaan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَدْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Kata Allah, لَوْ أَنْزَلْنَا, andaikan kami. Di sini Allah menggunakan diksi kami sebagai penghormatan dan pengagungan. Bukan berarti bahwa Allah itu lebih dari satu. Ada orang-orang kafir mengatakan bahwa itu dalam Al-Quran saja Allah menyebut apa? Dirinya dengan diksi kami, nahnu. Berarti Allah itu lebih dari satu. Ini adalah pemahaman yang batil. Ya, Allah menyebut dirinya dengan nahnu. Dalam bahasa Arab, nahnu itu enggak mesti apa? Lebih dari satu. Karena itu bisa penghormatan. Khatib aja kadang mengatakan kami, mewasiatkan. Padahal khatibnya cuma atu aja. Ya, cuma satu saja. Dia mengatakan kami. Itu untuk penghormatan, untuk memuliakan. Ya. Bahkan Allah dengan tegas mengatakan kul huwallahu ahad, katakan Allah itu esa. Lebih tegas lagi, Allah telah mengkafirkan orang yang mengatakan Allah itu lebih dari satu. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sungguh kata Allah, demi Allah, di situ ada lam, ada qaf, itu tiga penguat. Sungguh, sungguh, sungguh kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah satu dari yang tiga, yaitu Trinitas. Yang mengkafirkan siapa? Allah. Maka kita mengkafirkan siapa yang dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dari kaum Yahudi, Nasrani, kita kafirkan, karena yang mengkafirkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan kemudian ragu tentang kekafiran mereka. Ya, malah melarang. Jangan sebut mereka kafir. Sebut mereka non-muslim aja. Atau warga negara Indonesia. Allah yang menyebut. Masa kita berani melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kailok kata orang Jawa. Lau anzalna, seandainya kami menurunkan hadzal Qur'an, Qur'an ini. Menurunkan, menurunkan itu dari atas ke bawah. Maka ini faedah penting bagi kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu di atas langit, bukan di mana-mana seperti keyakinan sebagian kalangan, tapi Allah itu di atas langit. Sehingga kami turunkan berarti dari atas ke bawah. Kami turunkan Quran ini. Quran adalah kalamullah, bukan makhluk yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, ya, dengan perantara Jibril, diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal." Seandainya kami turunkan Al-Qur'an ini kepada gunung, kau akan lihat dia khasyian mutasaddian min khasyatillah, hancur, ya, karena takut kepada Allah. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَدْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Itu adalah perumpamaan yang kami, ya, berikan kepada manusia agar mereka mikir. Mikir gimana? Gunung yang begitu keras saja, andaikan Al-Quran ini diturunkan kepada gunung, gunungnya pecah. Maka bagaimana dengan hati manusia? Apakah hati manusia lebih keras daripada gunung? Sayangnya begitu. Banyak manusia yang hatinya lebih keras daripada gunung, tidak mengambil faedah dari Al-Qur'an, ya. Nah, wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.